Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwana fillah ibadana Allah wa iyyakum nahibbukum billah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu Usul Salasa dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Dan kita telah membahas yang lalu tentang Bal arsala ilayna rasulan. Selanjutnya pada kalimat faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Jadi barang siapa yang mentaatinya, mentaati Rasul, maka dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang menentang atau maksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menambahkan beberapa dalil untuk menguatkan statement atau pernyataan dalam Usul Salasa. Beliau mengomentari bahwa hadza haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ini adalah pernyataan yang hak, yang faedahnya dapat diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 2 ayat 132 133. Wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Firman Allah memerintahkan kepada kita taatlah kepada Allah dan Rasul, agar kamu sekalian dirahmati oleh Allah. Dan bersegeralah kamu sekalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada tempat-tempat ampunan dari Rabb kamu. Dan bersegeralah kamu ila jannatin ardhuha as-samawati wal ardh, ke jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita ingat di dalam riwayat Bukhari disyarah panjang lebar oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari tentang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, antum la tadkhul jannah bi amalikum, kamu sekalian tidak akan masuk jannah karena amalan-amalan kamu. Sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Rasulullah, walau ana, meskipun aku. Akan tetapi Allah telah merahmati aku. Jadi masuknya jannah, seseorang masuk jannah itu bukan hanya, bukan karena amalan-amalannya semata, tapi yang utama adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan tentunya rahmat Allah tidak dapat digapai dengan bermalas-malasan, dengan hanya menunggu, ya, dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban ataupun ala kadarnya. Tidak. Dua ayat ini tegas-tegas bagaimana cara meraih rahmat Allah agar seorang itu masuk jannah. Yang pertama, rahmat Allah yaitu harus dikejar dengan apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat inilah yang mengantar orang masuk jannah, bukan amalannya. dan rahmat Allah harus dikejar dengan mentaati Allah dan Rasul. Artinya amalan-amalan yang intinya atau dasarnya adalah atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka ayat ini telah menjelaskan bahwa rahmat Allah harus dicari dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, sayangnya manusia tidak adil di dalam mensikapi atau di dalam berusaha. Masuknya seorang ke jannah tentunya adalah kesuksesan yang abadi, yang tertinggi, yang semua orang muslim yang normal mendambakannya. Ya. Dan itu adalah kenikmatan yang abadi. Terus kesuksesan di dunia, ya, dulu kita didefinisikan oleh guru kita, orang tua kita, agar jadi orang. Maksudnya jadi orang, sekolahlah benar-benar, giat belajar agar jadi orang. Dan definisi jadi orang, ya menurut orang tua pada umumnya atau guru, yaitu mempunyai pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap, rumah, keluarga, ya ditambah kendaraan lah begitu. Bukan menjadi sampah masyarakat yang menyusahkan orang. Begitulah definisi jadi orang. Iya. Dan nasihat itu sangat berbekas kepada kita sehingga kita belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh, berlomba untuk naik kelas, untuk jadi juara. Bahkan seorang sampai S1 tidak cukup, bahkan sampai S2, sampai S3 untuk dikatakan jadi orang. Atau meraih kesuksesan dunia, dan itu suatu perjuangan yang panjang, dan rata-rata pengorbanan yang tidak sedikit. Berapa banyak orang tua untuk menyewakan anaknya sampai jual sawah, jual kebun, ngutang, ya kerja keras, sampai kerja ada, sampai kerja ke luar negeri nggak bertemu. Saya ketika di Sabah, saya punya kenalan seorang tua. Ya, orang tua tugasnya apa? Apa kerjanya di Sabah? Memungut bola golf gitu. Bola golf di lapangan golf dipungut, dikumpulin, taruh lagi, taruh orang main lagi, kumpulin lagi. Ya. Orang Indonesia tinggalnya kayak di bedeng kecil itu. Terus ada lagi sakit kita jenguk. Apa cerita yang sangat menyentuh, 20 tahun dia enggak pernah ketemu keluarganya yang di Indonesia. Tapi dananya, duitnya selalu dikirim. Dan kita lihat foto-fotonya, istrinya, anak-anaknya hidupnya keren. Mobil ada, sekolahnya sampai universitas, tapi enggak tahu bapaknya kayak apa. Dia pikir bapaknya pengusaha besar aja. Karena enggak pernah cerita sebenarnya, padahal tukang pemungut bola golf. 20 tahun enggak pernah pulang karena enggak punya izin tinggal IC. Kalau pulang udah jadi orang gelap. Ya, pekerja gelap. Ya, pekerjaan pekerjaannya enggak berubah begitu aja. Untuk urusan dunia sampai tega meninggalkan keluarga, ya. Nah, inilah ketidakadilan manusia untuk suatu kesuksesan yang abadi. Nah, kita tidak berlomba-lomba dalam itu. Padahal perintah Allah, yaitu apa? Atti'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul agar kamu dirahmati oleh Allah. Siapa saja yang dirahmati oleh Allah, pasti masuk jannah. Gak usah ragu. Siapa saja yang dirahmati oleh Allah pasti masuk jannah, masuk surga, pasti. Dan sebaliknya, siapa saja yang dimurkai oleh Allah, mesti dia masuk neraka. Kenapa? Dengan suatu yang pasti, yang harus dikejar dengan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita kurang begitu peduli sebagian kita. Ya, sekedar aja. Ya. Padahal seandainya kita beramal sungguh-sungguh tanpa rahmat Allah, itu enggak mungkin masuk jannah. Apalagi beramalnya hanya sekedar sisa waktu, sisa tenaga, ya, sisa harta, ya, sisa kesempatan, semua serba sisa. Padahal ayat selanjutnya dalam surat Ali Imran tadi, ayat 133-nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera, cepat, berlomba-lomba ya kepada ampunan Allah, tempat-tempat ampunan Allah. Termasuk talabil ilmi adalah tempat di mana di situ ada ampunan Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan sesungguhnya hud, binatang di laut, wanamla, ya, dan semut akan memintakan ampun li talabil ilmi, pada orang yang menuntut ilmu. Maka seharusnya kita di majlis-majlis ilmu kita bersegera, di tempat-tempat yang di situ ada ampunan Allah bersegera. Sholat lima waktu adalah tempat ampunan Allah. Ya, dalam hadisnya Bukhari, orang yang sholat lima waktu seperti orang yang mempunyai rumah, di depannya ada sungai dan dia mandi lima kali sehari. Maka Nabi bertanya, apakah masih ada kotoran tersisa? Tentu secara logiknya tidak, dibanding orang yang enggak mandi. Ya, nah itulah hendaklah kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka amalan kita tidak menjamin kita masuk surga, tapi amalan kita yang berdasarkan kepada taat kepada Allah dan Rasul ini memudahkan rahmat Allah sampai kepada kita. Nah, logiknya kalau amalan kita, orang yang beramal, ya, orang yang beramal tidak menjamin amalannya itu masuk surga, apalagi enggak beramal. Maka ada logika yang salah sebagian orang Islam bilang, alah sholat belum tentu masuk surga. Ada kan omongan begitu? Ngapain sholat belum tentu masuk surga? Yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi ya nggak sholat. Coba dia bisa nggak bikin, alah sekolah tinggi-tinggi akhirnya juga nganggur. Kan ada ya, memang sekarang banyak kan. Kalau dulu orang nganggur nggak perlu ijazah, kalau sekarang untuk nganggur S1, nah S1, S2, ya sekolah aja banyak yang nganggur, apalagi ya masa bisa langsung jadi misalnya pegawai negeri, ya tingkat dasar aja, tingkat yang paling rendah pegawai negeri harus sekolah itu. Kelulusannya apa? Lain kalau dia mau dagang, mau apa, itu gak perlu ijazah. Tapi kalau kerja, harus ada. Ya kan begitu? Nah kan, maka tidak ada itu istilah. Nah, orang yang sholat aja belum tentu masuk surga. Ya itu, apalagi tidak. Maka ketika Nabi menyatakan, antum la tadrujanna bi'amalikum, kamu tidak akan masuk surga karena amalan-amalan kamu. Bukan berarti kita malas-malas beramal, malah bersungguh-sungguh untuk mengejar apa? Rahmat Allah. Maka tidak boleh seorang hanya mengandalkan amalannya atau merasa cukup. Karena amalan kita dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak pantas kita masuk surga. Allah memberi kita satu aja masalah udara. Kita enggak bisa nikmat kita menghirup udara itu enggak cukup dibalas hanya dengan sholat lima waktu sehari. Coba lewat sholat lima waktu sehari berapa jam? Lima waktu. Kalau dikumpulin rakaatnya, subuh dua rakaat, berapa menit subuh? Ada imam masjid mimpin sholat 25 menit, dua rakaat. Enggak, 5 menit kan, udah top itu. 10 menit udah ada batuk-batuk. Sengaja, batuk sengaja. Supaya imamnya sadar. Jangan panjang-panjang maksudnya. Dia tahu hadis tuh, karena imam kalau dengar batuk akan segera. Kan gitu hadisnya, Rasulullah kalau lagi sholat, lagi imam, ada orang yang batuk, disegerakan. Itu batuk asli. Nah, hadis ini dipakai sama orang-orang yang supaya imamnya cepat. Baru alif lam mim udah batuk. Ini bakalan panjang ya. Taruhlah 5 menit subuh, zuhur. Taruh 7 menit, 12 menit. Asar 7 menit, 19 menit. Maghrib 5 menit lagi ya. Ya, berapa udah? Total semua ada enggak 30 menit? Enggak ada. Padahal kita hidup udara 24 jam. Satu hari 24 jam, enggak ada pernah istirahat. Ada kita istirahat dari menghirup udara. Satu jam, enggak mungkin, mati. Jangankan satu jam. Ya. Jadi 24 jam kita menghirup udara, baru dari udara saja enggak pantas memasukkan surga dengan 30 menit beribadah kepada Allah untuk bayar udara. Belum yang lain, air. Ya, dan yang lain-lain belum yang dari tubuh kita, penglihatan, pendengaran. Dengan penglihatan kita bisa melihat yang indah-indah. Ya, pendengaran bisa mendengar hati, imajinasi, akal, bisa berpikir, ya bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Ya, ingat, ijazah tidak menjamin kita dapat menghasilkan materi. Ada orang yang sudah sampai S3, ternyata otaknya dirusak oleh Allah, kembalikan lagi ke nol, lupa semuanya. Ijazahnya tetap S3, tapi nggak berfungsi karena otaknya sudah koslet. Sangat bergantung kita mencari rezeki, mencari makisah, mencari harta, sangat-sangat bergantung dengan Allah, bukan dengan ijazah. Tadi ada S1 nganggur, ada yang nggak sekolah, ada dapat materi dengan dagang. Ada orang sudah S3, tapi ininya Allah stop, fungsi otaknya Allah stop, lupa semuanya. Nah, dari sinilah maka kita tidak pantas amalan-amalan kita itu, kita merasa kita ini sudah ahlu surga. Maka harus kita kejar, yaitu apa? Rahmat Allah, baik dengan amalan, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul, bukan hanya sekedar amal. Dan harus bersegera, berlomba-lomba ya, ke tempat-tempat ampunan Allah. Majelis ilmu, sholat lima waktu ya, puasa Ramadan, terus sholat-sholat sunnah, baik rawatib, qiyamul lail, duhanya, dan puasa sunnah, dan seterusnya. Sedekah ya, harus kita tingkatkan lagi ya. Kenapa? Karena yang demikian adalah tempat-tempat ampunan dari Rabb kita. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah jamin jannah yang luasnya seluas langit dan bumi dengan syarat hendaklah kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah, perlombaan ini masih kurang greget. Masih kurang greget. Kalau kita lihat di komplek-komplek, di kampung-kampung, masjid itu banyak. Ya. Tapi apakah mereka berlomba-lomba untuk memenuhi masjid, terutama subuh? Karena subuh itu enggak ada alasan. Kalau zuhur, alasan kerja. Asar belum pulang, maghrib kena macet, isya belum sampai. Kan gitu alasannya semua. Subuh alasan apa? Kecuali satpam. Ya. Mestilah subuh itu seharusnya umat Islam itu berlomba-lomba memenuhi masjidnya. Berapa banyak masjid di komplek-komplek di kampung-kampung itu kosong subuhnya. Ya. Jadi belum berlomba-lomba. Tapi coba lihat itu, stasiun bis, stasiun kereta, penuh nggak? Berlomba-lomba nggak? Pasar-pasar, berlomba-lomba? Berlomba-lomba. Untuk apa? Dunia. Sampai ada lari, supaya nggak keterlambat. Ya, segala kendaraan, macet. Nah begitu, terbalik kita. Yang disuruh berlomba-lomba adalah ke tempat ampunan-ampunan. Wasario. Gak ada ayat wasario bila dunia. Ada ayat segeralah kamu kepada dunia. Berlomba-lombalah kamu kepada dunia. Ada gak? Coba bawa kemarin ayatnya. Kalau dunia, walatansa nasibaka min dunia. Jangan lupa bagian kamu di dunia. Hanya sekedar jangan lupa, nggak usah berlomba-lomba. Nah kita ini cara apa, metode berpikir, metode bekerja, metode hidupnya itu, manhajnya itu terbalik. Yang harusnya berlomba-lomba saling ngalah, yang seharusnya ngalah berlomba-lomba. Kalau dunia itu ya sekedar akhirnya kita mendahulukan orang lain. Tapi kalau akhirat, tamak. Orang dengan akhirat, dengan amalan-amalan, dengan tempat ampunan, itu tamak. Jadi tidak semua sifat tamak itu tercela. Tidak, tamak dengan perkara akhirat adalah hal yang baik. Inilah ciri-ciri dari Ibadur Rahman. Bagaimana dalam surat apa? Surat Sajadah. Ayat berapa itu? 16-17 atau apa? Ya. Dan di situ, tatajjaba junubum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Tatajjaba junubum 'anil madadi yad'una rabbahum, mereka menyeru, memohon kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan rasa takut. Wataman, dan dengan rasa tamak. Ya, jadi untuk urusan akhirat tamak, serakah. Habis ngaji di sini, ntar ngaji di mana, ntar tanya ini, ntar begitu. Habis beramal ini, faidha faratapan sopaila rabbika farah. Habis selesaikan amalan ini, amalkan yang lainnya. Dan kepada Allah, hendaklah kita berserah diri. Ya, berharap. Kan begitu. Ya. Jadi memang amalan kita tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah dicari dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan bersegera dengan tempat-tempat ampunan yang Allah siapkan untuk kita. Dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yattaqillaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Wa dhalikal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang agung, keberhasilan yang tinggi, keberhasilan yang puncak. Puncak dari keberhasilan adalah masuknya seorang ke jannah Allah. Dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya itu apa? taat pada Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan masukkan kita ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, kekal di dalamnya. Yang demikian adalah keberhasilan atau kesuksesan yang agung, ya, fawzul azim. Dan di dalam ayat lain bahwa tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan nahar, anhar, ya, banyak, ada 4 sungai. Sungai Air Tawar, Sungai Madu, Sungai Susu, Sungai Khomar. Ya, jadi yang meminum khomar sabar. Ya, bukan enggak boleh, boleh. Niatin minum khomar di sana, jangan di sini, dosa. Nah, kata para ulama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu hadis. Setiap amalan bergantung dengan niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Dalam al-wajib fikih sunnah, orang minum air tapi diniatkan seolah khamr. Ya, apalagi pakai diaduk lagi sama temannya. Air putih tapi caranya cara minum khamr dan dia niatin seolah minum khamr. Tik gitu kan, minum. Dosanya sama sama khamr. Jadi jangan sekali-kali kita niat minum khamr di dunia. Tapi boleh niat minum khamr di jannah. Artinya masuk jannah dulu baru minum. Gak mungkin di luar minum. Ya. Nah, tentunya khamr di jannah nanti tidak memabukkan. Dan itulah keberhasilan yang harus ditempuh dengan syarat apa? Waman atau dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul, mesti dia masuk jannah. Jadi enggak usah ragu. Ya. Di dalam ayat lain surat Nur ayat 52, wa may yutillahu rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan dia bertakwa, ulaika humul faizun, mereka lah orang yang sukses. Marilah kita tanamkan diri kita, anak kita, istri kita kesuksesan yang abadi. Jangan hanya kesuksesan dunia. Boleh kita memberi semangat anak kita untuk belajar, giat agar sukses di dunia dan juga di akhirat, terutama akhirat. Tekankan akhirat, jangan lupa dunia. Jangan tekankan dunia terus lupa akhirat sekedarnya. Akhirnya kuat belajar, enggak kuat sholat. Kuat ngerjain PR, kalau mau ulangan malam bangun. Bukan untuk sholat, untuk ulangan, besok ujian. Bangun tidur kaget, cepat-cepat. Supaya enggak terlambat sekolah. Subuhnya mah biasa. Dan kita juga kadang-kadang ngebanguninnya salah ibu-ibunya. Bangun-bangun cepat nanti terlambat sekolah. Bangun, lompat, kaget. Ya. Dari kecil udah gitu, takut terlambat sekolah. Tapi enggak pernah takut sholat, terlambat sholat subuh. Ya. Makanya rajin sholat subuh ketika sekolah. Karena bareng bangunnya. Bangun, sholat subuh, terus sekolah. Begitu sekolahnya libur, sholat subuhnya libur. Ibunya juga kasihan, lagi libur ini. Nah, ini penyakit. Kasihan, jangan dibangunin lagi libur ini. Ntar aja sekalian duha. Ya, subuh sama duha, subhan. Ya. Itu salah, salah kaprah. Anak libur, gak libur sekolah, bangunkan sebelum subuh. Apalagi udah seumur 10 tahun. Pukul kalau dia gak mau bangun. Sabet, siramin air. Tapi bapaknya juga udah seger duluan. Jangan bapaknya bangunin sampai meron begini, airnya dua-duanya cuma colek-colekan aja. Ya, bapaknya juga azannya harus kuat. Kenapa? Karena anak gak akan lihat orang lain, dia lihat bapaknya dulu. Bapaknya semangat apa enggak? Ya kayaknya bapaknya setengah hati. Ya, lagi. Kan begitu. Tapi kalau bapaknya udah segar, udah sholat malam, udah ini, dia lihat, oh bapaknya udah siap untuk berangkat ke Mali. Cepet-cepet dia. Ya, jadi pengaruh, kitanya juga ada pengaruh. Jangan kita mengharap anak kita soleh, tapi kita tidak dukung, tidak bantu. Ya, tolonglah anak kita. Memang hadisnya begitu. Fadribuhum wahum asros asinin. Pukullah mereka, ya, ketika umur mereka 10 tahun. Untuk bagaimana taat pada Allah, bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat-sholat yang lainnya. Tapi sebelum dipukul, ya, tarbiyahnya yang benar. Tarbiyah adalah bukan taklim. Kalau taklim itu menyampaikan ilmu. Kalau tarbiyah, ilmu dan contoh. Ilmunya kita sampaikan, pentingnya sholat 5 waktu pada waktunya tepat, kalau laki di masjid. Nah, itu ilmu tuh. Tarbiyahnya, dia melihat kitanya bangun, berangkat ke masjid, begitu. Maka anak gak cukup dengan taklim. Kalau taklim ini begini, taklim. Habis itu kan gak melihat saya kayak apa. Ya kan? Itu taklim. Kalau tarbiyah, kita melihat. Maka anak, bapak kepada anak tarbiyah, bukan hanya taklim. Tarbiyah Islamiyah sahihah. Bagaimana mentarbiyah anak secara tarbiyah Islam yang sahih. Artinya kita mulai dulu dari diri kita. Sehingga anak itu melihat mudah, terbantu untuk termotivasi, ya, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, ayat ini sangat menegaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah, yakhsyallah wa yattaqi, ya, dan bertakwa kepada Allah, ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang sukses. Kita ingin generasi kita sukses, kita ingin kita juga sukses, maka syaratnya taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ada rasa takut pada Allah, ya, dan bertakwa. Ya, menanamkan takut pada Allah untuk diri kita, untuk anak kita, ini suatu proses yang panjang. Ya, proses yang panjang. Dan gak boleh kita putus asa, gak boleh kita istijab, mengharap cepat perubahan itu. Ya, perlu proses anak kita. Kita juga berubah perlu proses. Ya. Berapa lama, ya, kita mengalami mungkin zaman jahiliyah. Artinya, ya, tidak atau mengabaikan perintah-perintah Allah. Dan kapan kita baru sadar. Nah, itu juga perlu pelajaran. Perlu ibroh sebagai pelajaran. Untuk bagaimana kita tanamkan kepada anak kita supaya tidak seperti kita. Ya, jadi jangan hanya menanamkan kepada anak keberhasilan dunia, yaitu mapannya, pekerjaan tetap, harta, keluarga, istri, rumah, kendaraan, bukan itu saja. Silakan, itu enggak terlarang. Tapi yang utama adalah tanamkan bagaimana dia yakhsyallah, ya, takut dia kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka bisa jadi, anak bisa jadi kurang di dalam masalah pelajaran-pelajaran dunia. Matematiknya 5, bahasa Inggrisnya, IPA-nya, bisa jadi. Tetapi sholatnya rajin, jujur, ya, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Nah, bisa jadi, jangan dimarahin. Jangan dikatakan bodoh. Kadang-kadang kita kalau matematik 5 langsung bodoh betul ini anak. Kalau buat agamanya padahal 9 tetap dibilang bodoh. Kadang-kadang definisi pintar dan bodoh dari angka matematik. IPA. Ya. Oh gitu. Padahal bukan itu. Anak 5 waktunya terjaga, sopan kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, kepada guru. Ya, jujur, menepati janji, membantu, berbakti kepada orang tua. Misalnya matematiknya 5, itu anak cerdas, anak pinter. Ya, dalam kacamata syariat, jangan dipaksa untuk 9 matematiknya. Akhirnya dia bohong. Ketika dia jujur, dia dibenci sama orang tuanya, 5-5 akhirnya dia cari angka 9 dengan nyontek. Udah gak takut lagi, baru dipuji dapat hadiah. Akhirnya kita menanamkan generasi yang pembohong. Untuk satu pujian orang tua, penghargaan dari orang tua, untuk meraih angka 9 tapi dengan cara yang tidak jujur. Berapa banyak kita tanam anak-anak kita seperti ini? Ya, kita tipu dengan angka, mengabaikan kejujuran. Ya, padahal sifat aslinya, fitrahnya itu jujur. Anak-anak sifat fitrahnya itu jujur. Kita dulunya jujur. Udah banyak bergaul aja banyak bohong. Ya, tambah bisnis tambah banyak bohong. Ya, tadinya kita ini polos-polos waktu kecil. Ketika tamu datang ditanya, "Bapak ada?" "Ada." Kita yang ngajarin anak kita bohong. Kalau yang simpulan nanya, jangan bilang ada ya. Nah, kenapa Pak? Udah, ini dia tuh simpulannya bakalan lagi utang. Ya, ini anak nggak tahu. Akhirnya dia aja bilang nggak ada. Padahal bapaknya ada di dalam. Kita, fitrah itu kadang-kadang kita yang rusak. Maka kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap anak terlahir dalam keadaan fitrah Islam, menaruhnya jujur, polos. Nah, maka kedua bapaknya, bapak ibunya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi, menjadikan pembohong dan seterusnya. Nah, inilah perlunya tarbiyah yang benar. Ya. Ayat lain yang berkaitan dengan ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yattabi'ur rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat sering kita ulang. Itu barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, mereka adalah orang bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan nabi, orang-orang yang jujur, orang yang siddiq, wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik pertemanan, ya, berteman atau berteman bersama. Nah, rafiq ini penting, ya. Maka barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, ya, mereka adalah orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Ini doa yang selalu kita ucapkan dalam apa? Sholat dalam surat Al-Fatihah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yaitu siapa yang Allah telah beri nikmat? Orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, adalah orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, baik dari kalangan nabi, ya, orang-orang yang jujur, as-siddiq, dan tokoh yang kita kenal dari kalangan sahabat yang dijuluki langsung oleh Rasul adalah Abu Bakar as-siddiq, yang ini sangat dibenci oleh Syiah. Nabi menjulukan dia Abu Bakar as-siddiq, tapi Syiah menjulukan siapa? Jibti wa Tawud. Ya, maka salah satu doa kunutnya orang Syiah, tidak akan sah doa kunut mereka kecuali di dalamnya ada mencela, mencerca Abu Bakar Siddiq. La'anallah alaihima kafirani. Ya, laknat Allah atas keduanya, dua orang yang kafir, Jibril wa Tawud, Abu Bakar wa Umar. Itu doa-doa mereka begitu. Bagaimana agama seperti ini dibilang agama Islam? Maka Syiah itu adalah keluar dari Islam. Dia adalah agama tersendiri yang hanya mencatut nama Islam agar dapat menipu umat Islam yang jahil, umat Islam yang idealis, yang hanya dengan di kacamatanya hanya persatuan. Bagaimana Syiah dengan Sunni mau disatukan? Serba lain semuanya, syahadatnya lain, sholatnya lain, zakatnya lain, hajinya lain. Terus apa yang mau disatukan? Qur'annya lain, khalifahnya lain, imamnya lain, haditsnya lain. Apa yang mau disatukan? Mustahil. Ya. Hatta ba'dal kiamat. Sampai habis kiamat juga enggak bersatu. Lain-lain. Ya, Qur'an kita jelas. Ya. Ini Qur'an kita orang Islam. Apa kata Syiah? Ini Qur'an yang sudah dirubah di dalam kitab Usul Kafi Al-Kulaini, menyatakan Qur'an yang ada sekarang ini sudah dirubah, ya, sudah dikurangi, sudah dikencengkan oleh para sahabat Nabi. Ya, kita menunggu Qur'an nanti yang akan dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muqtadar yang 3 kali lipat. Ya, tebalnya tidak ada satu kiasan dan akan menyempurnakan Qur'an yang sudah berubah. Al-Majlisi pernah ditanya di dalam kitab tafsir Al-Majlisi, bagaimana kalau sekarang kita masih nukil ayat, masih pakai litakiyah, ini untuk takiyah aja, pura-pura aja. Jadi makainya orang Syiah dengan Qur'an kita sekarang ini adalah litakiyah, pura-pura sambil nunggu daripada enggak ada. Ya. Oh. Ini bahaya. Nah, as-siddiqin di antaranya kita akan bersama Abu Bakar Siddiq, Umar, orang-orang yang itu, dan sahabat kulluhum udul. Sahabat semuanya adalah adil. Bahkan di dalam usul mujmal usul ahlussunnah wal jamaah fil aqidah, as-sahabah di majriha, sahabat di dalam ijma'nya adalah maksumatun. Sahabat semuanya adil dan ijma'nya adalah maksum. Kenapa? Karena tidak ada sahabat, sekelompok sahabat ijma' dalam kesesatan. Tidak. Itulah ijma' sahabat itu maksum. Walaupun orangnya secara pribadi perorangan tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Tetapi secara kolektif mereka adalah maksumah. Kenapa? Karena tidak ada ijma sahabat yang sesat. Ijma sahabat tidak ada yang salah. Itulah maksum. Walaupun perorangannya ada melakukan kesalahan dan kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha. Maka enggak usah diutak-atik lagi. Ahlussunnah wal jamaah bersikap para sahabat sebagaimana apa yang Allah telah perintahkan untuk ridho. Gak usah diatik-atik sejarahnya sehingga menimbulkan kebencian. Na'udzubillah, gak boleh dalam hati kita ada kebencian dengan siapapun sahabat itu. Ya, karena mereka apa? Telah Allah ridhoi. Allah ridho, kenapa kita benci? Aneh. Siapa kita? Udah enggak hadir dalam sejarah. Ya, jauh sejarahnya, tapi masih benci sama sekarang. Padahal ayatnya sudah jelas, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kan jelas dalam surat Taubah ayat 100 dan dalam surat An-Nisa ayat 114 115. Yang selanjutnya wasyuhada. Ya, kita dengar syuhada Badar, syuhada Uhud, dan syuhada-syuhada yang lainnya dari kalangan para sahabat, dan siapa saja yang menegakkan Islam li'la'i kalimatillah, yang gugur, ya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di kalangan syuhada wassalihi dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqo, itulah sebaik-baik pertemanan. Ya, kita kumpul bersama Nabi Siddiqul Syuhada wa Salihin. Dan ini hendaklah kita berlomba-lomba untuk menjadi salah satu minimal orang soleh. Kalau syuhada mungkin berat, siddiq mungkin berat, ya, Nabi udah enggak mungkin. Soleh, menjadi orang soleh masih mungkin. Atau kita bukan orang soleh, kita mohon pada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita di alam barzah. Bagaimana hadits Muslim, seorang heran posisinya tinggi di jannah. Kemudian diberitakan kepada itulah doa anak-anak kamu yang soleh yang selalu memintakan ampun. Jadi seandainya kita ini pas-pasan, kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang soleh, sehingga kita didoakan, ya, ditempatkan posisi menjadi posisi bersama orang-orang soleh, ya, dengan tentunya kesungguhan untuk mendidik mereka. Ya, aset yang sangat berharga yaitu apa? Waladun solehun yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Memang aset ini banyak, perusahaan ada seorang mempunyai 50 perusahaan. Ada enggak perusahaan yang mendoakan? Ada perusahaan yang karyawannya mendoakan bosnya ada? Belum tentu, nyumpain banyak. Apalagi gajinya di bawah apa? UMR ya. Mampus ini bos nih, kagak paham-paham. Dipotong lagi, kedengeran lagi, dipotong lagi setengah. Ya. Cara orang punya 50 perusahaan, pegawainya itu doain bosnya sampai mati didoain, ya kan? Silakan aja memperbanyak perusahaan, tapi yang paling poin adalah mempunyai anak yang soleh. Walaupun dia nggak punya perusahaan, tapi anaknya misalnya 5, 5, 5-nya soleh, itu orang kaya. Di alam barzahnya untuk anak-anak yang berdoa itu selalu sampai. Ya, begitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk banyak anak. Fankihu al-walud. Nikailah oleh kamu wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan berkasih sayang, cinta dengan anak-anaknya. Jadi ada dua syarat, bukan hanya subur aja melahirkan, tapi enggak sayang. Lahir buang, lahir titik. Nah, lahir ini gelagat ketinggalan di rumah sakit, jangan. Yang sayang, ya, anaknya itu disayang. Udah banyak melahirkan tapi menyayangi anaknya. Ya, wa inni muqaddiratun bikum min umam, karena aku akan berlomba dengan umat-umat yang lain untuk memperbanyak umat. Saingan yang paling ketat umat Nabi Musa. Yang banyak, tapi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Jadi boleh. Nah, kalau punya 12 anak-anak itu soleh semua, soleh dan soleh, kaya itu, walaupun enggak punya perusahaan. Apalagi udah perusahaannya di mana-mana, anaknya soleh. Apalagi anak soleh bukan dari satu biang, dari 4 biang. Masya Allah, 12 kali 4. 48, perusahaannya 10. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi ini kadang-kadang hanya mimpi ya. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Ya. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mencapai kesuksesan yang agung, keberhasilan yang agung. Sudah masuk belum? Kita ya. Ya. Nah, ini ayat juga memberi tasjid kepada kita, memberi semangat kepada kita. Syarah dari kalimat paman atau abu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatinya mesti masuk jannah. Taat pada Rasul artinya apa? Taat pada Allah dengan tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Taat kepada Rasul dengan mutabah, mengikutinya. Ya, makna syahadat kita sering ulang di sini. Makna syahadat apa? Tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau telah beritakan. Ya. Wa imtithalu fi ma amara, mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Wa tinabu fi ma nahaa wa jaza, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa ma'budallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau ibadah terbatas, terbatasnya apa? Apa yang dicontohkan Nabi aja udah, jangan cari yang lain. Menyembah Allah itu dengan cara yang dicontohkan Nabi, ya enggak ya sudah, jangan marah. Ya, ancamannya berat orang yang suka marah. Ngarang-ngarang enggak tanggung-tanggung lagi. Ngarang tentang syariat. Ngarang tentang ibadah. Ini memang kita ini pendidikannya salah. Ada pelajaran ngarang. Dari kecil kita udah dilatih untuk bohong. Mengarang itu kebanyakan bohong. Coba siapa yang guru di sini. Jadi kalau ada pelajaran ngarang, nah, yang bagus panggil itu anak. Tanya, ini benar kejadian apa imajinasi? Nanti malam ini imajinasi saya lupa. Artinya ngarang, memang ngarang. Maka ada orang miskin, hidupnya susah, waktu libur padahal dia kerja, bantu ibu bapaknya waktu libur. Begitu pelajaran ngarang, dia bagus. Waktu saya libur, saya pergi ke Ancol. Nah, bersama ibu bapak dengan teman-teman naik ini 100 bagus karena imajinasi, padahal dia cuci piring di rumah, imajinasinya dia tuangkan. Karena kalau bapak lihat saya cuci piring, habis cuci piring lagi 5 kok ngarang isinya cuma cuci piring. Maka untuk dapat angka 10 dia menghayal. Ini sampai besar, ibadah mengarang, doanya ngarang, zikirnya ngarang, ngapanya ngarang. Padahal ditanya hadisnya mana, nggak tahu kan. Tapi kayaknya bagus, nah kayak, karena udah biasa ngarang. Jadi apa aja dikarang, ya. Ada orang ngarang zikir dengan muter-muter karang. Dalilnya nggak perlu dalil, yang penting karang. Ada yang macam-macam, ada takdir orang macam-macam. Ditanya dalilnya, nggak peduli dengan dalil, karena sudah biasa berimajinasi dan ngarang, sehingga muncul inovasi, kreativitas dalam beribadah, dalam berdoa. Padahal apa tadi? Wa ma'ubidallahu, dan tidak Allah disembah illa bima syara, kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi. Ya, baik juga masalah ucapan. Susah-susah amat sih. Karena ini saya dapat SMS pertanyaan mengucapkan Natal, boleh apa enggak sih? Selamat Natal dan Tahun Baru, boleh apa enggak sih? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Katanya tokoh, seorang tokoh partai ini katanya boleh. Apa yang susah-susah? Sekarang agama Kristen sama agama Islam tuanan Kristen kan, artinya ketika anak hidup di Madinah, Natal udah ada belum? Udah ada, ya kan? Nabi dan para sahabat di Madinah itu ada orang Yahudi, orang Kristen, ahli kitab ada. Ada nggak riwayat yang menyatakan Nabi para sahabat mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen yang ada di Madinah? Kalau ada riwayatnya bawa kemari. Kalau ada baru kita ucap. Kalau enggak jangan ngarang. Ini karena biasa ngarang lagi. Ya, apa aja dikarang. Enggak takut sama Allah. Nabi enggak ngucap, sahabat enggak ngucap, Imam Syafi'i enggak ngucap, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ghaz, padahal di sekitarnya ada Alkitab. Enggak ada, adalah Rasulullah telah mengucapkan kepada pulang, kepada Abi bin Hatim ketika masih Kristen, ya, untuk ucapan selamat Natal dan punya. Simple, yang Nabi enggak buat ya sudah jangan. Enggak ada lagi ikut fatwa-fatwa. Ya. Padahal zaman dulu udah ada hari besar itu. Ya sudah masuk waktu ya. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.